rindu untuk berpadu. Kerikilah tuh hatiku yang itu. Pardemun kebebas hatiku tak sabar. Kerikilah tuh hatiku yang itu. Hatiku tak sabar. Lama sudah khayal cinta tanding berjuang di bidang cinta. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Rere rere rere.